Ayo, enggak. Dan itu sudah umum. Enggak. Kalau disiram duduk bakso, kuahnya bakso kamu jilatin. Ya bener. Mati kok tengah kena udele. Apa sebabnya orang mati harus dibungkus kain putih? Ayo. Kalau dibungkus warna hitam, siapa takut? Kita sebelum yang lainnya datang ajak main ngidung lodruk rek lodruk rek tuku timun nang minta belum tuku timun kok minta parian iki lho tuku timun nang kota Srengat iki kiron anake Pak Camat ning iya apik baca komik tuku petik nang kutha Jombang iki Cak Kolik anaknya pedagang ning nong tuku tuku kan beli beli timun di kutha Srengat ini kiron anaknya Pak Camat beli pitik ke kota Jombang ini Cak Kolik putranya pedagang aku enggak beli beli sebabnya apa kau enggak beli? Beli aku beli. Beli apa? Beli beli kelopo ya ya ya beli kelopo namanya kan Bagio beli kelopo bawa uang enggak? Enggak bawa. Bawa uang. Ini namanya ngambil. Namanya nyuri. Makanya tadi saya udah enggak beli. Ya silakan beli sekarang yang baik tuh. Beli ketelo apa-apa. Beli ketelo. Nah, itu murah enggak? Iya. Di Kota Bangil. Kok jauh? Mana Abang ada ketelo aja kok kembangin. Pasar-pasar sini banyak loh, Pak. Embuh. Putus asa. Rek ganteng kok putus asa, jangan gitu dong. Gitu aja mah. Nah. Alala. Ayo. Gitu aja mah. Titi di lompok no yen wes lompok jalan. Selamat malam kami ucapkan kepada persawahan semula. Sampai pagi. Nggak sampai pagi, biasa aja. Ini hiburan. Hiburan menyegarkan. Ada di TPI kegemaran Anda. TPI Televisi Keluarga Indonesia juga menayangkan acara seni dan budaya. Dan martabat bangsa lewat hidungan dan kebudayaannya. apa? Namanya apa? Ini namanya ya orang mati. Ukuran ini bang yang paling panjang dan siapa? Paling panjang kuburan Pak Iti. Dari mana datangnya? Dari Sabah. Saya Kanada. Perawian Kanada itu tuku bakwan, beli bakwan itu ke Jakarta. Iya. Telur gemak kok bunder-bunder. Iya, iya. Ada perawan dipepet Joko. Krasa penak kok kier-kier.